إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهاده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله بعد بشكر kepada Allah عز وجل bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah jalla jalaluh. Karena tidak ada perbekalan yang mencukupi saat kita pulang berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa kepada Allah. Karena hari perjumpaan menghadap Allah dan menatap wajah Allah adalah hari yang paling berat dalam kehidupan hamba Allah. Karena itu ketika kita tidak mencukupi bekal kita dengan takwa, maka perjalanan itu belum tentu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, maka bertakwalah kita semua kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di awal memasuki bulan Sya'ban. Tidak ada amaliyah yang paling banyak dilakukan Nabi ketika memasuki bulan Sya'ban kecuali mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah. Satu amalan ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan Nabi di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak ibadah shaum. Shaum adalah upaya di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan ruh kita, mengokohkan iman kita ketika memasuki bulan yang paling istimewa di dalam 12 bulan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi anak emas di antara 11 bulan sebagaimana anak emas yang dimiliki oleh Nabiullah Yaqub alaihi salam di antara 11 putranya, di antara 12 putranya. Karena anak emas Nabiullah Yusuf alaihi salam inilah Allah mengampunkan seluruh dosa 11 anak Yakub yang lainnya. Begitupun mudah-mudahan ketika Ramadan ini menjadi anak emas di antara 12 bulan, maka kita berharap kepada Allah Ramadan tahun ini menjadi penebus dosa di 11 bulan yang lalu. Tetapi Ramadan ini akan menjadi baik. Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Manakala ketika kita hendak memasuki bulan yang istimewa ini, kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan satu doa, mengajarkan kita satu doa, yang doa itu kemudian hendaklah kita amalkan setiap memasuki satu bulan, wabil khusus bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sampaikanlah kami di satu bulan, di awal bulan Ramadan, bil yumni wal iman, dengan yumni wal iman, dengan ketenangan dan iman yang kokoh. Karena berapa banyak Ramadan-Ramadan tahun lalu kita masuk dengan hati yang gelisah, karena banyak problematika yang kita alami. Kita mohon kepada Allah di awal bulan Syaban ini agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Karenanya sambutan, sebutan orang-orang Arab itu ketika memasuki bulan Ramadan, mereka menyambut dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Ar-rahab, marhab artinya adalah melapangkan, bukan sekedar welcome, bukan sekedar selamat datang, tapi melapangkan urusan yang kemudian tadinya sempit. Kita mempersiapkan hati kita, iman kita dengan selapang-lapangnya. Nah, inilah sebenarnya doa yang diajarkan Nabi, dan ini isnadnya sahih dibandingkan doa-doa yang lain. Bil yumni wal iman, dengan hati yang tenang, dengan iman yang kokoh. Wassalamati wal islam, ya Allah selamatkan kami dan sempurnakan agama kami, agama Islam. Jadi ini adalah permohonan yang diajarkan Nabi agar kita itu memohon kepada Allah, jangan sampai ada satu musibah, baik musibah dunia maupun musibah agama kita, baik fitnah dunia maupun fitnah terhadap agama kita, ketika kita hendak masuk di bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar Allah melapangkan itu seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis yang sering kita dengar saat kita masuk di bulan suci Ramadan adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini tidak berhenti sampai di situ. Nabi sebutkan tiga amaliyah di bulan Ramadan yang teks matannya sama persis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Seolah-olah Nabi ingin menekankan, jangan sampai kita menyiapkan banyak program di bulan Ramadan dengan serentetan program-program kita siapkan masuk di bulan Ramadan. Dari mulai program sahur, dari mulai program buka, program-program apapun kita persiapkan, tapi kita lupa menyiapkan ruh di bulan Ramadan. Ruh amaliyah di antara semua bulan Ramadan, di antara amalan-amalan di bulan Ramadan itu cuma dua disebutkan. Imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab. Artinya bahwa sebanyak apapun program kita di bulan Ramadan itu akan sia-sia di hadapan Allah manakala kita tidak lakukan atas dasar iman dan ihtisab. Karena iman dan ihtisab itu merupakan ruhnya amaliyah di bulan suci Ramadan. Apa itu iman? 15 tahun Nabi SAW menyiapkan iman. Iman dirinya maupun iman umatnya, iman para sahabat. 15 tahun. Dan 15 tahun itu sebenarnya adalah usia baligh. Kalau kita rumuskan dalam hitung-hitungan manusia, di dalam Islam ukuran baligh seseorang itu ditentukan kisaran antara 14 dan 15 tahun. Artinya, jangan sampai kita punya anak masuk usia baligh susah disuruh puasa. Berat menjalankan ibadah puasa. Karena memang ibadah puasa itu ketika kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering dibacakan oleh para asatid, para alim ulama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika kalimat kutiba alaikum itu menunjukkan satu katatib, satu kewajiban yang turun dari Allah dan itu diletakkan di pundak orang beriman. Jadi kalau kita baca kalimatnya kutiba alaikum, itu maknanya adalah satu beban yang pasti berat. Pasti berat. Serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan pasti berat. Kenapa demikian? Karena kalimatnya kutiba alaikum, artinya satu kewajiban yang diturunkan dari atas ke bawah. Dan ketika hadis Nabi menggunakan kalimat imanan wahtisaban, itu menunjukkan bahwa seseorang ketika menjalankan amalan-amalan di bulan suci Ramadan akan sangat amat terseok-seok dan beratnya bukan main kalau tidak diawali dengan kalimat imanan wahtisaban. Jadi kalimat imanan wahtisaban saja sudah menyimpulkan bahwa memang ibadah di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang berat. Karenanya membutuhkan iman. Nabi membangun iman itu selama 15 tahun di kota Mekah. Membentuk keimanan para sahabat. Tidak asal-asalan, bukan iman hasil warisan dan keturunan. Tapi Nabi didik para sahabat dengan keimanan yang kokoh. Karena ketika kita bicara iman, maka akan ada banyak syariat Islam yang secara kasat mata bisa diterapkan oleh siapapun, bahkan termasuk orang kafir. Tapi ketika kita bicara tentang iman, maka banyak syariat Islam yang mentoknya di iman. Oleh karena itulah Ramadan itu melatih, memperkuat keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua syariat itu bisa dirasionalisasikan oleh akal manusia. Karenanya membutuhkan kekuatan iman. Ketika negeri ini menggalakkan untuk mendirikan bank syariah misalnya. Jadi bukan cuma orang beriman, orang Islam yang ikut-ikutan mendirikan bank syariah. Bahkan mohon maaf, orang non-muslim pun juga ikut mendirikan bank syariah. Tapi ketika kita bicara tentang syariat, maka nanti akan banyak berbenturan ketika bukan orang beriman yang menggerakkan syariat itu sendiri. Karena itu, bicara Ramadan, bicara puasa di bulan Ramadan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Para sahabat Nabi mendapatkan label ya ayyuhalladzina amanu di Madinah, itu turun ayat itu tuh tahun 2 Hijriah pada bulan Syakban persis turun perintah wajib puasa. Itu setelah perjalanan mereka 15 tahun. 13 tahun di kota Mekah, hijrah ke Madinah 2 tahun, baru turun ya ayyuhalladzina amanu. Label ya ayyuhalladzina amanu itu 15 tahun lamanya mereka perjuangkan. Sementara hari ini kita kemudian sudah mengaku mukmin, mengaku orang beriman, begitu masuk bulan puasa 10 hari pertama luar biasa semangatnya itu. Hampir rata-rata, dan ini merupakan keistimewaan memang Ramadan. Jangankan orang-orang dewasa, anak kecil pun ketika bicara Ramadan penuh masjid. Karena memang ini adalah tabiat bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Nabi SAW ketika masuk awal bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu min lailatul Ramadan, sufidatish shayatin wa maradatil jin." Ketika masuk awal bulan Ramadan, Nabi berkhutbah. Berkhutbah di depan para sahabatnya, Nabi katakan, "Jika malam pertama Ramadan datang, maka setan-setan dan jin-jin itu semua, jin-jin pembangkang itu dibelenggu." Artinya maknanya sebagian ulama termasuk salah satunya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj mengatakan dibelenggu bukan makna hakikinya. Tapi maknanya bahwa pada saat itu orang beriman berada pada puncak keimanan yang tinggi. Mereka sudah menyiapkan Bahkan para ulama salaf itu 6 bulan. 6 bulan mereka sudah bicara tentang Ramadan. Hari ini kan tidak mungkin kita bicara 6 bulan sebelum masuk Ramadan udah ngomongin Ramadan. Aneh kalau di negeri kita. Tapi para sahabat, para salafus saleh, mereka 6 bulan sudah bicara tentang Ramadan. Saking apa? Saking mereka ingin mengharapkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambih. Mereka tidak ingin terkena doa Nabi. Celakalah orang, kata Rasulullah, bukdun liman adrakar Ramadan fala yughfar lahu amana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka, bukdun. Bukdun itu bukan celaka biasa, celaka banget. Orang yang dapat bulan suci Ramadan, dia dapat di bulan suci Ramadan. Karena ada banyak hamba Allah yang tidak dikasih kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan. Ada dua kemungkinan, karena Allah tidak sayang kepada mereka. Kemungkinan kedua, karena Allah saking sayangnya kepada mereka, artinya amal mereka sudah cukup, gak butuh Ramadan lagi. Dipanggil oleh Allah, menghadap Allah. Nah, kita-kita orang yang dibiarkan untuk sampai di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memburu ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah, pada malam itu setan-setan dibelenggu. Iman seseorang berada pada iman yang pada puncak ketertinggiannya itu, sehingga mereka tidak berdaya. Pintu-pintu neraka semua ditutup, pintu-pintu surga semua dibuka lebar-lebar. Artinya kesempatan seseorang itu menjadi ahli surga di bulan Ramadan terbuka peluang sangat besar. Sangat sedikit sekali orang yang kemudian masuk bulan Ramadan, kemudian mereka tidak mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itulah, ada dua hadis yang kemudian ini menunjukkan perbedaan antara dua kelompok manusia. Pertama, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Mereka yang menyambut bulan Ramadan dengan iman, ihtisab. Iman yang kokoh, ihtisab itu al-wazan maknanya, kata para ulama. Maknanya adalah sering menghitung-hitung. Menghitung-hitung sudah seberapa besar amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Iman ihtisaban. Di sisi lain ada hadis lain mengatakan rubbas saimin laisa lahu min siyamihi illa al-jual atas. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, dia enggak dapat apa-apa, puasa apa-apa di bulan Ramadan melainkan lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahr. Berapa banyak orang yang bangun tengah malam tarawih, tahajud, baca Quran, tapi itu semua enggak dapat apa-apa melainkan lelahnya saja. Yang man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, dia puasa, dia zakat, dia puasa, dia qiyamur Ramadan, dia baca Quran. Sama-sama capek, sama-sama lelah, sama-sama lapar, sama-sama haus. Tapi nilainya beda. Yang pertama ghufrallahu ma taqaddama min dzambih, yang kedua enggak dapat apa-apa. Melainkan lapar, dahaga, lelah. Nah, oleh karena itulah bicara puasa di bulan Ramadan dan menyiapkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini membutuhkan iman. Mumpung di awal bulan Syaban, maka mari kita berusaha mengokohkan ruh kita agar kita ketika masuk bulan Ramadan kita berada pada kesiapan yang prima, baik batiniah maupun jasadiah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan dari si khutbah yang pertama. Yang pertama, bahwa hendaklah setiap hamba Allah ketika memasuki awal bulan Syaban menyiapkan seluruh organ tubuh, fisik kita maupun organ iman kita, agar kita bisa menyambut bulan Ramadan ini di tahun ini, dan kita tidak gagal lagi seperti tahun-tahun di masa lalu. Karena orang yang gagal mencapai kebaikan di bulan Ramadan, maka dalam satu tahun penuh dia akan banyak mengalami kegagalan. Dan yang kedua, hendaklah kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan meletakkan iman dan ihtisab. Selalulah merasa kurang dalam semua amal kita, karena itulah yang membuat amal ibadah kita menjadi istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, Allahumma balik barik li ummati fi Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami semua di bulan suci Ramadan. Allahumma inni a'udzubika minal ahya wal hamad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana kulubana wa alhimna rushdana wa ahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inni a'udzubika min hammin. Rabbana afrig alayna sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salat.